Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita sampai kepada إثبات معية الله لخلقه yaitu penetapan sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Terkait dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya, di dalam bab ini terdapat sebuah penempatan dan pengurutan bab yang indah, karena ditempatkan bab ini sudah bab itsbat al-ulu, yaitu uluwillah ala makhluqatihi, penetapan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya, bahwa penempatan bab yang sebelumnya, sebelum al-ulu adalah al-istiwa, itu pun juga ada korelasi yang indah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwasanya setiap dalil tentang penetapan sifat al-istiwa otomatis sebagai dalil penetapan sifat al-ulu. Kemudian adapun hubungan antara bab penetapan sifat al-ulu dengan bab penetapan sifat al-ma'iyah, adalah bahwa sebagai penghilang syubhat, yaitu menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan antara kedua penetapan tersebut. Sifat kebersamaan tidaklah bertentangan dengan sifat al-ulu, sehingga dengan menggandengkan tersebut, mengurutkan bab kedua bab tersebut setelah al-ulu kemudian al-ma'iyah, itu untuk fungsinya membantah syubhat, menghilangkan syubhat bahwasanya dua hal ini digandengkan karena memang tidak bertentangan, dan ingin menekankan bahwa justru karena tidak bertentangan itu pantas untuk digandengkan setelah diyakini, setelah seorang pembaca mantap, semakin mantap keyakinannya, maksudnya demikian, tentang kemahatinggian Allah, kemudian diajak pembaca untuk memiliki keyakinan yang semakin kuat tentang bahwa Allah bersama dengan makhluknya dan kemahatinggian Allah tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah dengan makhluknya. Mengapa tidak bertentangan? Ada tiga sisi. Yang pertama, bahwa kedua sifat Allah tersebut sama-sama ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam kalamnya. Sesuatu yang sama-sama ditetapkan di dalam Al-Quran, maka katailah sebagian Al-Quran tidaklah mungkin bertentangan dengan sebagian yang lain. Karena semuanya dari Allah. Semuanya adalah kalam Allah. Yang kedua, Di antara makhluk saja merupakan perkara yang mungkin dikatakan sesuatu tinggi di atas kita namun dikatakan bersama kita. Sebagaimana seorang mengatakan bulan bersama seorang musafir dalam perjalanannya. Ini tidak bertentangan. Jika pada makhluk saja itu bisa dikatakan seperti itu, apalagi terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, taruhlah seandainya hal itu tidak bisa terjadi pada makhluk. Maka kita katakan bahwa bukan hal mustahil jika dua sifat itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Ta'ala. Jadi tidak mengharuskan sesuatu itu mustahil pada makhluk, kemudian mustahil pada Allah Ta'ala. Karena laisa kamitsli syai. Kemudian berikutnya, setelah kita mempelajari korelasi bab ini dengan bab yang sebelumnya, sifat al-ma'iyah adalah hakikiyah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sifat al-ma'iyah adalah hakikiyah, yaitu sifat Allah yang sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah benar-benar bersama, dengan makhluknya. Dengan kebersamaan tentunya yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan kebersamaan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Maka tidak boleh seorang menolak, mentakdil, karena memang ini kebersamaan yang sesungguhnya dan ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga tidak boleh menyamakannya dengan kebersamaan makhluk, dengan makhluk yang lain. Enggak boleh takdil, enggak boleh pula tamtsil. Oleh karena itu batillah pendapat ahlul hulul, yaitu yang menyatakan Allah bersama dengan manusia di mana saja manusia berada. Mengapa ini sebagai bantahan? Karena kebersamaan yang ditetapkan bagi Allah tidaklah sama dengan kebersamaan makhluk. Satu itu. Sesuai dengan keagungan Allah. Yang kedua, karena sebelumnya, pada bab sebelumnya ditetapkan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Sifat al-ulu. Dengan demikian tentunya kebersamaan kebersamaan Allah dengan makhluk tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang bertentangan dengan kemahatinggian Allah. Makna ma'a atau makna al-ma'iyah secara bahasa Arab maknanya adalah kebersamaan begitu saja. Bersama tanpa ada keharusan makna dekat, bersebelahan, menyatu atau bercampurnya zat atau tempat. Jadi secara bahasa Arab namanya ma'a atau al-ma'iyah itu ya bersama begitu saja. Tanpa harus disambungkan dengan dekat, bersebelahan, menyatu atau bercampurnya zat atau bercampurnya tempat. Dan al-ma'iyah maknanya itu luas. Karena secara bahasa Arab itu ya bersama begitu saja, tidak mengharuskan yang seperti tadi. Dengan demikian maknanya luas. Memang bisa ma'a itu berkonsekuensi pada percampuran zat atau tempat, bisa pula tidak demikian. Tergantung konteks kalimatnya. Jangan diharuskan bercampur. Kata ma'a jangan diharuskan untuk dibawakan pada makna bercampur. Kata ma'a dalam bahasa Arab, kata ma'a bisa menunjukkan empat makna. Yang pertama, yaitu kebersamaan maknawi. Yang kedua, bersama dengan percampuran zat. Yang ketiga, bersama dengan kedekatan atau kesamaan tempat. Kemudian yang keempat, bersama dengan yang tidak berkonsekuensi percampuran zat dan kedekatan atau kesamaan tempat. Jadi yang keempat itu makna ma'a adalah menunjukkan makna bersama. Namun tidak berkonsekuensi percampuran zat, tidak berkonsekuensi kedekatan atau kesamaan tempat. Jadi itulah makna ma'a, bisa mengandung kebersamaan maknawi, bisa mengandung bersama dengan percampuran zat, bisa mengandung makna bersama dan diiringi dengan kedekatan atau kesamaan tempat, dan yang keempat bisa mengandung bersama namun tidak berkonsekuensi percampuran zat dan kedekatan atau kesamaan tempat. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembagian ma'iyatullah, sebelum kita mempelajari dalil-dalilnya dalam bab ini, perlu diberi pendasaran tentang pembagian ma'iyatullah. Kebersamaan Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ammah, umum. Yang kedua al-khasah, khusus. Kebersamaan Allah yang umum ini meliputi seluruh makhluknya, mengandung makna peliputannya terhadap seluruh makhluknya dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan Allah maksudnya, dan selainnya dari makna-makna rububiyah Allah. Itulah makna kebersamaan Allah yang umum. Maksudnya umum, Allah bersama dengan segala sesuatu. Itu maksudnya umum. Allah bersama dengan seluruh makhluk. Itu namanya kebersamaan umum. Karena Allah itu dalam ayat yang lainnya, dari selain ayat-ayat tentang yang menunjukkan ma'iyatullah dengan seluruh makhluknya ini, ataupun ma'iyatullah yang khusus, selain ayat-ayat yang menunjukkan ma'iyatullah yang umum maupun ma'iyatullah yang khusus, di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu maha tinggi, seperti pada bab sebelumnya itu. Maka kalau dikatakan Allah bersama dengan seluruh makhluknya, pastilah tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang bertentangan dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi. Berarti tidak boleh ditafsirkan Allah ada di bumi, tidak boleh ditafsirkan namanya Allah bersama dengan seluruh makhluknya itu, tidak boleh ditafsirkan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya di bumi, Allah bersama makhluknya di dalam langit, Allah bersama dengan makhluknya di mana-mana, tidak boleh, atau di tempat yang rendah. Karena itu bertentangan dengan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Walaupun dikatakan di dalam langit, itu pun tidak boleh. Karena bertentangan dengan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Karena Allah di atas langit. Kalau begitu harus ada penafsiran yang benar tentang kebersamaan Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Maka dari itu ulama menjelaskan setelah meneliti dalil-dalilnya. Setelah meneliti di antara dalilnya, demikian maksudnya, yaitu setelah meneliti di antara dalil-dalil tentang kebersamaan Allah yang umum maupun yang khusus, demikian maksudnya, yaitu apa? Bahwasanya kebersamaan Allah yang umum ini meliputi seluruh yang maknanya adalah meliputi seluruh makhluknya, itu mengandung makna peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan Allah dan selainnya dari makna-makna rububiyahnya. Dengan demikian kalau dikatakan Allah bersama dengan seluruh makhluknya, maknanya Allah mengetahui seluruh makhluknya, Allah mendengar seluruh makhluk, suara seluruh makhluknya, Allah menguasai seluruh makhluknya, Allah melihat seluruh makhluknya, dan selainnya dari makna-makna rububiyah Allah. Dan itu tidak menafikan perkataan Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Karena kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang terkait dengan peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan Allah. Kemudian yang khosah, yang khusus, yaitu kebersamaan Allah yang terkait dengan orang tertentu. Karena khusus maka Allah bersama dengan makhluknya yang khusus pula. Yaitu orang yang memiliki sifat tertentu yang dicintai oleh Allah. Artinya Allah bersama dengan orang yang dicintainya. Atau bersama dengan orang yang bersifat dengan sifat yang dicintainya. Nah, kebersamaan jenis yang khusus ini mengandung makna pertolongan, peneguhan, taufik, penjagaan Allah terhadap orang-orang tersebut. Pertolongan, peneguhan, taufik, dan penjagaan Allah. Sehingga kalau dikatakan innallaha ma'al muhsinin, berarti maksudnya apa? Kita katakan satu, memang Allah bersama dengan orang-orang muhsinin dengan kebersamaan yang sesungguhnya. Namun karena konteksnya adalah dengan muhsinin, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah menolong mereka, Allah meneguhkan mereka, Allah memberikan taufik kepada mereka, Allah menjaga mereka. Itulah makna kebersamaan yang khusus. Dengan demikian, pembeda yang esensial antara khasah dan ammah adalah dilihat apakah makhluk yang dikatakan Allah bersama dengan mereka ini adalah pada diri makhluk tersebut terdapat ciri-ciri yang dicintai oleh Allah, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, atau umum makhluk bertakwa ataupun tidak masuk semua di dalam deretan kalimat makhluk tadi. Kalau umum bisa kafir, bisa muslim, bisa fasik, bisa bertakwa, maka itu maksudnya adalah kebersamaan yang umum. Tapi kalau pada suatu ayat disebutkan kebersamaan Allah dengan sebagian makhluknya dan sebagian makhluknya itu adalah yang apa? Yang memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah, maka ini namanya kebersamaan yang khusus. Baik, kemudian mari kita perhatikan ayat-ayat di sini. Ada delapan ayat. Pada ayat yang pertama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau melihat konteksnya di sini adalah al-ma'iyah al-ammah. Karena tidak dikhususkan sebagian makhluk yang memiliki ciri-ciri yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu syahidnya adalah illa huwa ma'hum aina ma kanu. Ini juga konteksnya adalah al-ma'iyah al-ammah. Karena terkait dengan perkara-perkara yang tidak menunjukkan pengkhususan ciri-ciri khas makhluk tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang terkait dengan ma'iyah khasah, contohnya adalah seperti firman Allah Ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Atau innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Atau innallaha ma'as sabirin. Dan selainnya dari ayat yang disebutkan dalam bab ini, yang itu menunjukkan orangnya memang orang-orang tertentu. Kemudian setelah kita mengetahui dalil-dalil dalam bab ini tentang al-ma'iyah, baik umum maupun khusus, maka yang perlu diperhatikan, ada perbedaan antara al-ma'iyah yang amah dan al-ma'iyah yang khasah. Yaitu kalau al-ma'iyah yang ammah adalah sifat dzatiyah, karena terkait dengan peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan makna-makna rububiyahnya tadi. Jadi kalau Allah maha melihat seluruh makhluknya, Allah maha mengetahui seluruh makhluknya, itu kan gak boleh dikatakan terkadang Allah mampu melihat, terkadang Allah tidak mampu melihat. Terkadang Allah mengetahui seluruh makhluknya, terkadang tidak. Kalau Allah menghendaki mengetahui, maka mengetahui. Kalau tidak Allah menghendaki mengetahui, maka tidak mengetahui. Kan tidak bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan al-ma'iyah al-khasah adalah terkait dengan yaitu apa? Sifat fi'liyah, karena mengikuti kehendaknya dan terkait dengan sebab. Kalau orang itu sabar, innallaha ma'asabirin. Kalau orang itu sabar, wallahu ma'asabirin. Kalau orang itu sabar, innallaha ma'asabirin. Kalau orang itu bertakwa, innallaha ma'al ladzina taqau. Baik. Berikutnya ikhwani fillah, faedah keimanan dengan memahami jenis al-ma'iyah al-amah, kita tertuntut semakin yakin bahwa setiap langkah, setiap tingkah laku kita benar-benar senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, karena Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Setiap ucapan kita didengar oleh Allah, setiap perbuatan gerak-gerik kita dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kemudian dengan mengetahui al-ma'iyah Allah yang ma'iyatullah yang khasah, maka apa? Kita terdorong untuk bersifat dengan sifat-sifat al-muttaqin, sifat-sifat as-sabirin, sifat-sifat al-muhsinin. Karena itulah orang-orang, kelompok orang-orang yang Allah bersama dengan mereka dengan jenis kebersamaan yang khusus. Dan perlu diketahui bahwasanya kebersamaan Allah yang umum dan khusus tadi, walaupun mengandung makna kalau umum bahwasanya Allah melihat seluruh gerak-gerik makhluknya, Allah melihat seluruh makhluknya, Allah mendengar suara seluruh makhluknya, Allah mengetahui seluruh makhluknya, itu tetaplah harus kita katakan Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Walaupun mengandung makna seperti itu, yaitu peliputan Allah terhadap seluruh makhluknya dengan apa? Dengan makna-makna rububiyahnya. Karena itulah konteks makna kebersamaan. Bukankah kebersamaan tadi ada empat makna? Kebersamaan maknawi, kebersamaan dengan percampuran zat, kebersamaan dengan kedekatan atau kesamaan tempat, dan seterusnya. Yaitu dalam bahasa Arab memang namanya bersama seperti itu dalam bahasa Arab. Tidaklah itu bertentangan dengan kata kebersamaan. Yeah. Kemudian bantahan terhadap al-hululiyah adalah sebagai berikut. bahwa mereka tidak punya dalil yang menunjukkan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, bercampur dengan mereka. Satu itu. Kedua, adanya dalil-dalil yang muhkam bahwasanya Allah berada di atas langit dan di atas ars. Dan bahwa Allah terpisah dengan makhluknya. Ya, dengan bukti misalnya malaikat naik menuju kepada Allah, pengangkatan Al-Masih alaihissalam, itu kan menunjukkan bahwasanya Allah berpisah dengan makhluknya. Juga demikian ada sesuatu yang turun dari Allah, itu menunjukkan Allah berpisah dengan makhluknya. Dan juga demikian, ya seperti Allah menurunkan Al-Quran dan apa namanya, itu menunjukkan bahwa apa, atau saya ganti kalimat, seperti Allah menurunkan Al-Quran, artinya ada sesuatu yang turun dari Allah, itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas, tidak ada di mana-mana dan tidak bersatu dengan makhluknya. Kemudian juga lafadz ma'iyah yang ketiga, bantahan yang ketiga, yaitu lafadz al-ma'iyah ada yang umum dan ada yang khusus. Justru karena lafadz al-ma'iyah itu ada yang umum dan ada yang khusus, maka ini sebagai bantahan kepada al-hululiyah. Mengapa demikian? Kalau seandainya ma'iyatullah itu semuanya adalah menunjukkan bahwa zat Allah bersama dengan seluruh makhluknya, bercampur dimanapun mereka berada, Allah pun di situ, maka tidak ada faedahnya pembagian adanya ma'iyatullah yang umum dan yang khusus. Baik. Kemudian kita beralih kepada yang kedua, yaitu penetapan sifat al-kalam. Itsbatu al-kalam lillahi ta'ala. Ini banyak ayatnya, ada 16. Kemudian itsbat tanzilil Qur'an minallahi ta'ala. Sesungguhnya masih dalam satu bab besar tentang penetapan kalamullah, yaitu dalam hal ini Al-Qur'an. Yaitu penetapan penurunan Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Dua bab ini jadi satu tema besar, yaitu penetapan kalamullah ta'ala, penetapan sifat al-kalam bagi Allah ta'ala. Karena hakikatnya setiap dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, itu pun dalil pula bagi penetapan sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalamullah itu diantaranya adalah Al-Quran. Setiap kitabullah itu adalah kalamullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan penetapan sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya adalah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', yaitu Ijma' As-Salaf dan akal sehat. Penetapan bahwa Allah berfirman, itu dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Salaf, dan akal sehat. Secara akal sehat saja, sebelum secara dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, pada manusia, sifat Al-Kalam adalah sifat sempurna, dan kebalikannya, sifat bisu, ini adalah sifat aib bagi manusia. Kalau bagi manusia saja, tidak disifati dengan sifat al-kalam, tidak mampu berbicara, ini adalah, atau bersifat dengan sifat bisu, ini adalah aib, maka penafian sifat al-kalam bagi Allah, saya ulangi, penafian sifat al-kalam dari Allah tentu lebih aib lagi, lebih tidak layak lagi. Itu secara akal sehat. Kemudian yang kedua, bahwasanya manusia pasti membutuhkan diturunkannya kitabullah agar bisa menyembah Allah dengan benar. Sementara setiap kitabullah itu kalamullah. Jadi tidak masuk akal sehat kalau dinafikan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dalam Al-Qur'an pada pasal ini atau bab ini, Syekhul Islam menyebutkan ada 15 ayat Al-Qur'an. Atau 16 sekitar itu. Yang menunjukkan adanya tanwi'ul adillah taqwiyatun lil hujjah. Jadi ke-15 ayat ini menunjukkan apa? Karena ayat yang ke-16 itu tentang sudah spesifik tentang Al-Qur'an. Ke-15 ayat ini menunjukkan satu faedah tanwi'ul adillah taqwiyatun lil hujjah. Menganekaragamkan dalil itu menguatkan hujjah. Maka kalau kita perhatikan keanekaragaman dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan penetapan sifat Al-Kalam bagi Allah Ta'ala, ini sebagai berikut. Keanekaragamannya sebagai berikut. Bahwa seluruh lafaz yang menunjukkan makna kalam dan layak disandarkan kepada Allah, maka bisa menjadi hujjah yang menunjukkan penetapan sifat al-kalam bagi Allah Ta'ala. Apa saja seperti lafaz al-qaul, al-kalam, al-kalimah, al-hadith, al-munadah, al-munajah, al-qasas. Agar kita faham, kalau mendapatkan ayat kok ini enggak ada lafaz al-kalam, tapi kan ada lafaz al-qaul, bisa menunjukkan. Oh, ini enggak ada lafaz al-kalam, tapi kan ada lafaz al-kalimah, bisa menunjukkan. Kalau itu disandarkan kepada Allah. Ini kan ada lafaz al-hadis, bisa. Ada lafaz al-munada, yaitu kalamullah yang terkait dengan sesuatu yang jauh. Panggilan itu kan menunjukkan kalam. Cuman bedanya dengan al-munajah, itu terkait dengan sesuatu yang dekat. Dan al-qasas pun juga demikian, qasa yaqussu, ini juga menunjukkan al-qaul, yaitu al-kalam. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat di sini, misalnya wa man asdaqu minallahi haditha, al-hadith, wa man asdaqu minallahi qila, itu juga qila, itu menunjukkan kalam. Wa idh qala Allah, ya Isa ibn Maryam, qala yaqulu qawlan, menunjukkan juga. Juga demikian, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalimatu rabbika, kalimatu menunjukkan juga. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, menunjukkan juga. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin, nada, itu al-munadah, menunjukkan juga. Wa nadainahuma, itu menunjukkan juga al-kalam. Begitu cara berdalil. Kalau kita perhatikan Syekhul Islam di sini demikian rincinya menjelaskan bab ini secara panjang lebar. Itsbatul kalam ada 15, kemudian tentang Al-Qur'an kalamullah masih ditambah lagi sekian sejumlah ayat. Padahal masih dalam satu tema penetapan sifat al-kalam hakikatnya. Mengapa demikian? Apa rahasianya? Diperinci dan diperpanjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena dalam masalah sifat-sifat Allah, fitnah terbesar yang pernah dihadapi oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan permusuhan al-batil yang banyak terjadi adalah terkait dengan sifat yang satu ini. Jadi kalau dalam masalah tauhidul asma wa sifat terkait dengan sifat-sifat Allah, fitnah terbesar yang dihadapi oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan permusuhan al-batil yang banyak terjadi terkait dengan sifat ini. Sehingga dalil rinci dan beraneka ragam serta ungkapan-ungkapan keyakinan tentangnya yang rinci, yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga umat dari syubhat dan untuk membantahnya, ini sangatlah diperlukan. Dan perlu diketahui bahwasanya ciri khas sebuah materi disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya adalah kalau materi itu merupakan materi yang menjadi materi perselisihan antara ahlul bid'ah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun bukan perkara yang terkait dengan yang sepintas lalu tidak termasuk dalam masalah keyakinan. Oleh karena itu sebagian masalah fikih, ada di antara masalah fikih yang disebutkan dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini cocoknya di kitab fikih, kok dimasukkan dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ternyata karena adanya apa? Adanya perselisihan dalam masalah itu antara ahlul bid'ah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seolah-olah ulama hendak memperingatkan kepada umat ini, kalau kamu pernah dapatkan satu kelompok yang fikihnya begini, nah begitu, hati-hati. Itu dikhawatirkan kelompok ini. Karena dari dulu mereka berselisih dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Di samping juga sebuah materi itu banyak disebutkan dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena itu perkara yang gaib. Atau karena itu dalilnya qat'i, pasti dan jelas. Oleh karena itu disebutkan dalam masalah akidah. Di samping tadi adanya perselisihan ahlul bid'ah dan penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tersebut. Walaupun itu masalah fikih. Kemudian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap kalamullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka meyakini bahwa kalamullah adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah dan bukan makhluk yang terpisah dari Allah. Satu itu. Jadi sifat Allah, kalamullah adalah sifat Allah yang ada pada diri Allah dan bukan makhluk yang terpisah dari diri Allah. Itu kalimat-kalimat dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengajarkan kesimpulan dari dalil-dalil tentang masalah al-kalam. Kalimat ini itu diperuntukkan sebagai bantahan bagi Jahmiyah atau pemagaran umat Islam dari terkontaminasi ideologi Jahmiyah. Kemudian kalimat kedua yang menggambarkan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap sifat al-kalam, yaitu berfirman atau al-kalam di sini adalah ya, sifat al-kalam bagi Allah adalah firman yang sebenarnya, yaitu kalam yang sebenarnya. Apa maksud kalam yang sebenarnya? Kalau antum buka kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini kalimat-kalimat yang seperti ini banyak diulang-ulang dalam kitab, dalam berbagai kitab mereka. Bahwasanya kalamullah adalah kalam yang hakiki, yang sebenarnya. Maksudnya sebenarnya itu bagaimana? Yaitu dengan suara yang terdengar. Tentunya tidak sama dengan suara makhluk. Dan tersusun dari huruf-huruf. Itu maksudnya kalam yang hakiki. Ini sesungguhnya kalimat keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini diperuntukkan sebagai bantahan terhadap Qulabiyah dan Asy'ariyah. Ketika salah memahami kalam. Kalam itu kalau alam pikir mereka, enggak tahu mereka ketemu dalam tanda petik wangsit dari mana bisa memahami Al-Quran yang disebutkan di dalamnya tentang kalamullah, kok kemudian mereka memahami sebagai kalamun nafs. Jadi berbicara menurut mereka itu membatin, aneh ini, aneh. Jadi adapun suara yang terdengar itu bukan kalamullah. Baik. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya, baik terkait dengan waktu, isi maupun kaifiyah, yaitu cara berfirmannya. Mau dengan munadah, mau dengan munajah, itu terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah berbicara dengan seseorang yang apa? Yang tertentu, maka bisa jadi Allah dengan munada memanggil, dengan panggilan maksudnya. Nah, kalimat ini adalah untuk membedakan antara sifat kalam sebagai sifat dzatiyah dan sifat kalam sebagai sifat fi'liyah. Oleh karena itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat, bahwasanya sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah ditinjau dari satu tinjauan, dan sekaligus sifat fi'liyah ditinjau dari tinjauan yang lainnya. Sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah ditinjau dari sisi asal sifat. Pembagian ini, ikhwan, ini ada maksudnya. Jadi ulama memperinci seperti ini ada maksudnya. Yang dahulu perincian yang seperti ini tidak dibutuhkan di zaman sahabat. Tapi gara-gara ada pikiran sesat mereka yang dikhawatirkan mengotori umat, nah ulama menjaga. Ulama menyusun pembagian seperti ini yang difahami dari dalil-dalilnya. Asalnya dulu ketika para sahabat, mereka ini adalah orang-orang yang fitrahnya lurus. Tidak punya pikiran macam-macam seperti pikirannya Mu'atilah, seperti pikirannya Asy'ariyah, seperti pikirannya dan seterusnya. Maka tidak dibutuhkan seperti kebutuhan umat sekarang terhadap pembagian serinci ini. Karena sederhana sebetulnya pemahaman terhadap sifat Allah. Intinya kita berpegang dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Menetapkan namun tidak menyamakan. Itsbatan bila tamtsilin. Menetapkan tanpa menyamakan. Kalau terkait dengan masalah penetapan ini, maka tidak boleh kita menyamakan. Jadi terkait dengan penetapan, maka itsbatan bila tamtsilin. Nah, karena ada racun-racun yang dikhawatirkan merusak akidah umat Islam ini, maka ulama memperinci maksud dari kalamullah itu seperti ini. Bahwasanya sifat al-kalam itu bisa dikatakan sebagai sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah. Kalau ditinjau dari tinjauan tertentu, yaitu dari sisi asal sifat. Karena Allah senantiasa mampu berfirman dan senantiasa sempurna. Sedangkan sifat al-kalam adalah sifat sempurna. Sehingga Allah senantiasa bersifat dengan sifat al-kalam ini. Oleh sebab itu dari tinjauan asal sifat ini, yaitu asal sifat ini, pada asalnya Allah harus kita tetapkan, Allah harus ditetapkan baginya bah sifat al-kalam. Karena apa? Karena Allah senantiasa mampu berfirman dan Allah senantiasa sempurna, sedangkan sifat al-kalam adalah sifat sempurna, sehingga Allah senantiasa disifati dengan sifat sempurna yang satu ini. Oleh sebab itu dari tinjauan ini kalamullah tidak ada permulaan. Artinya tidak boleh dikatakan dulu Allah tidak bersifat dengan sifat al-kalam, baru setelah itu bersifat dengan sifat al-kalam. Dulu Allah pernah mampu berbicara, dulu Allah pernah tidak mampu berbicara, berfirman. Kemudian suatu saat setelah itu Allah baru disifati dengan sifat berfirman. Tidak boleh yang seperti ini. Adapun dikatakan sebagai sifat fi'liyah, hal itu ditinjau dari sisi peristiwa Allah berfirman dengan firman tertentu. Ditinjau dari sisi bahwasanya Allah berfirman dengan firman tertentu. Firman tertentu tadi sesuai dengan kehendak Allah, maka dikatakan sifat fi'liyah. Kalau Allah menghendaki, Allah melakukannya. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukannya. Itu sifat fi'liyah. Kalau Allah menghendaki, Allah berfirman dengan firman tertentu. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak berfirman dengan firman tertentu. Oleh karena itu, di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tadi apa? Yaitu bahwasannya Allah Ta'ala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Baik dari sisi waktu, isi, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Isinya tentang perintah atau tentang khabar sesuai dengan keindahan Allah, terserah Allah. Waktunya kapan Allah berfirman, terserah Allah, sesuai dengan keindahan Allah. Bagaimananya, yaitu munadah atau munajah, terserah Allah, sesuai dengan keindahan Allah. Nah, ditinjau dari sisi inilah namanya sifat dikelompokkan dalam sifat fi'liyah. Oleh sebab itu firman Allah yang tertentu ini dikatakan baru terjadi. Kapan? Ketika Allah menghendaki untuk berfirman. Jadi istilah baru dalam kalamullah ada, namun tinjauannya dulu dilihat. Tinjauannya dulu dilihat. Ditinjau dari sisi kalamullah sebagai sifat fi'liyah. Jadi pembagian sifat al-kalam, ada sifat dhatiyah dan sifat fi'liyah ini sesungguhnya diperuntukkan untuk bantahan bagi mu'attilah. Yang mereka itu gara-gara tidak bisa membedakan ini dengan baik, tersesat. Ada tiga kelompok sesat yang disebutkan dalam matan. Namun bukan matan yang kelompok ayat-ayat Al-Quran. Tapi pada matan masih agak jauh. Yang tiga kelompok sesat ini yang disebutkan dalam matan, sungguh indah penempatan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini. Diberikan pendasaran, pembaca diberikan pendasaran terlebih dahulu, dikuatkan, dikokohkan iman terlebih dahulu, tidak disampaikan syubhat terlebih dahulu. Dengan disampaikannya ayat-ayat yang banyak, belasan ayat Al-Quran, karena ini fitnahnya besar, terkait dengan pembahasan sifat al-kalam ada fitnah yang besar, syubhat yang dilancarkan oleh mereka, maksudnya demikian. Maka biar mantap dulu dengan kokoh sekali keyakinan pembaca, baru kemudian dikenalkan tentang syubhat untuk diketahui kebatilannya dan untuk dibantah. Dan insya Allah bantahannya pada tempatnya nantinya. Karena kita barusan mempelajari tentang sifat al-kalam itu dengan dua iktibar, dua tinjauan. Tinjauan aslul sifat dan tinjauan dari peristiwa Allah berfirman. Maka perlu saya ingatkan, ketika saya jelaskan tadi bahwasanya sifat al-kalam adalah sifat dzatiyah, itu maknanya bahwasanya tidak boleh kita katakan ada permulaan dalam sifat al-kalam ini kalau ditinjau dari sisi sebagai sifat dzatiyah. Mengapa demikian? Karena memang definisi sifat dzatiyah begitu. Jadi setiap suatu sifat dikatakan dan dikelompokkan ke dalam sifat dzatiyah, konsekuensinya tidak boleh ada permulaan. Mengapa demikian? Karena memang sifat dzatiyah definisinya seperti itu. Kalau kita simak kembali definisi sifat dzatiyah yang dulu pernah saya sampaikan, yaitu wa hiya allati lam yazal wa la yazal Allah muttasifan biha. Jadi ada dua ciri khas, lam yazal wa la yazal. Satunya tanpa alif setelah zai, satunya dengan alif. Lam yazal itu maksudnya azala, yaitu apa? Dahulu tidak bermula Allah bersifat dengan sifat tersebut. Suatu sifat yang dahulu dan tidak bermula Allah bersifat dengan sifat tersebut. Itu ciri khas pertama dari sifat dzatiyah. Wala yazal, pakai alif. Maksudnya adalah abada. Yang satunya azali, yang satunya abadi. La yazal itu abadi. Maksudnya selamanya Allah bersifat dengan sifat tersebut. Itu ciri khas, dua ciri khas sifat dzatiyah. Tidak bermula dan selamanya tidak berakhir berarti. Lam yazal wa la yazal. Ini merupakan terminologi khusus dalam tauhidul asma wa sifat yang biasanya tidak bisa dipecahkan dengan kamus. Karena kalau buka kamus ya maknanya sama saja. Selalu dan senantiasa. Bisa jadi seperti itu. Padahal ada maksudnya tersendiri. Kalau lam yazal terkait dengan masalah azali, kalau lam la yazal terkait dengan apa? Abadi. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan dalil tentang penetapan sifat Al-Quran sebagai kalamullah atau penetapan tanzilul Quran minallahi ta'ala. Penurunan Al-Quran dari Allah Ta'ala. Karena yang ke-15 tadi sudah saya ringkas. Cara mengetahui syahidnya yang menunjukkan kepada kesimpulan penetapan sifat Al-Kalam bagi Allah adalah tadi. Yaitu kalau satu ayat menunjukkan kata Al-Hadith atau kata Al-Qaul atau kata Al-Munadah atau kata Al-Munajah atau kata Al-Kalimah atau kata Al-Kalam atau kata Al-Qasas, maka ini semuanya menunjukkan sifat Al-Kalam kalau ada syahid-syahid itu. Sehingga jangan heran kalau kemudian pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-15, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani israil. Nah, yaqussu, qassa, yaqussu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah karena qassa yaqussu itu menunjukkan al-kalam. Sekarang kita beralih kepada penetapan penurunan Al-Qur'an dari Allah Ta'ala. Atau penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran, ma huwa Al-Quran? Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran? Sering kita mendengar Al-Quran, Al-Quran. Setiap hari barangkali kita membaca Al-Quran. Kita perlu mengetahui apa itu Al-Quran. Secara bahasa, masdar dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Yaitu sesuatu yang dibaca dan pengumpul. Karena memang mengumpulkan khabar dan hukum. Dibaca karena memang dibaca oleh lisan-lisan manusia. Itu secara bahasa. Adapun salah istilah syar'i adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, penutup para nabi, yaitu siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Jadi kalau dikatakan firman Allah, berarti bukan makhluk. Diturunkan, berarti munazzalun, berarti apa? Kalamullah. Munazzalun berarti apa? Bukan makhlukun. Karena munazzal, diturunkan, itu bukan diciptakan. Kepada Rasulnya, berarti kalau ada yang mengaku mendapatkan apa sebagian ayat-ayat Al-Quran yang belum, yang mendapatkan sebagian ayat-ayat Al-Quran yang tidak terdapat di mushaf-mushaf kaum muslimin, seperti yang kita saksikan, seperti yang kita baca setiap hari, seperti yang kita baca, yang banyak kita baca tersebut, ada sebagian juz atau sebagian surat yang mereka mengaku atau diantara mereka mengaku mendapatkannya. Nah, ini bukan Al-Quran. Karena definisi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul, kepada Rasul Allah. Padahal dia bukan Rasul Allah. Bahkan bukan sebatas Rasul Allah saja, tetapi apa? Penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau, kalau mengaku diturunkan kepadanya sebagian Al-Quran, maka ini dusta. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan itu dengan surat An-Nas. Ini pun juga membatasi. Kalau ada yang mengatakan punya mushaf Al-Quran yang isinya lebih dari ini, maka ini pun selebihnya bukanlah apa? Al-Quran. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk, berasal dari Allah. Ini kalimat-kalimat ini sesungguhnya masing-masing ada bantahannya kepada kelompok sesat masing-masing. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah membuat statement akidah yang ini sebagai pegangan bagi khususnya orang awam yang kalau diajak bicara sisi pendalilan, dalil, wajudallah, tidak dong, maka ini ada pernyataan yang kalau Anda hafal, insya Allah terbebas dari kesesatan. Karena pada poin per poin dari kalimat-kalimat tadi ada maksud-maksudnya. Ini bantahan kepada si Anu, ini bantahan kepada kelompok itu, ini bantahan kelompok ini, seperti itu. Diambil dari dalil-dalilnya. Yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan makhluk, berasal dari Allah. Berasal dari Allah maksudnya dialah yang pertama kali berfirman dengannya. Itu maksud berasal dari Allah. Dan akan kembali kepadanya. Maksudnya diangkat kepadanya. Tidak ada lagi hafalan, tidak ada lagi di hafalan manusia dan tidak ada lagi di mushaf. Dan makna tafsiran kembali kepadanya yang kedua, itu yang pertama ya, diangkat kepadanya. Tafsiran yang kedua dari kembali kepadanya adalah kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya. Kembali kepadanya lah pensifatannya, yaitu pensifatan Allah N kapital dengannya, yaitu disifati dengan berfirman dengan Al-Quran ini. Maksudnya hanya Allah lah yang disifati dengan berfirman, dengan firman Al-Quran. Itu maksudnya kembali kepadanya. Kemudian keyakinan berikutnya, semua huruf, lafaz dan makna termasuk kalamullah. Jadi kalamullah itu ya hurufnya, ya maknanya, ya apa lafaznya, ya suaranya, suara Allah. Itu semuanya apa? Kalamullah. Terkadang kita itu aneh kalau mendengar pernyataan-pernyataan Ahlussunnah Jamaah. Sepintas lalu nampaknya aneh. Kok sepertinya seperti ini saja sampai dijelaskan, diperinci. Sesungguhnya enggak aneh. Yang bikin kelihatan aneh ya mereka itu. Adanya kitab-kitab mereka yang tersebar, pemikiran mereka yang salah dan sesat. Memahami yang sederhana saja enggak bisa, sampai keblinger. Nah, akhirnya Ahlussunnah Jamaah bikin pernyataan yang rinci seperti itu. Sebetulnya akal yang sehat kan namanya kalamullah ya terdiri dari huruf, terdiri dari lafaz, suara, sudah biasa seperti itu. Difahami dari makna kalam sampai pun pada kalam manusia. Biasa yang seperti itu. Baik. Kemudian keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah berikutnya adalah ijma' kaum muslimin. Sering kita mendengar ijma' kaum muslimin, ijma' muslimin. Itu maksudnya adalah ijma' ulama'nya yang mewakili kaum muslimin. Sehingga tidak bisa dibantah dengan lontaran, loh kan ada yang gak sepakat di antara kaum muslimin. Jadi yang mampu melakukan ijma dengan melihat dalil-dalilnya adalah ulama. Pada asalnya seperti itu. Maka ijma muslimin maksudnya ulama mereka. Bahwa kafirnya orang yang mengingkari surat, ayat, atau huruf Al-Quran. Walaupun satu. Itu. Jangankan satu ayat lengkap yang menunjukkan disyariatkannya syariat tertentu diingkari oleh seseorang, satu huruf saja dari Al-Quran diingkari, itu sudah cukup mengeluarkan dia dari Islam kalau tadinya seorang muslim ataupun muslimah. Baik, kita perhatikan ada berapa ayat ini, ada 3 ayat ya. 3, 1, 2, ayat yang ketiga ada 1, 2, 3 sepertinya. Jadi hakikatnya ada berapa? Ada 4, 5. Ada 5 ayat sekitar itu yang disebutkan pada bab ini. Bab Al-Quran Kalamullah. Kalau kita perhatikan ada lafaz kitab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ada lafaz law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a dan seterusnya Al-Qur'an. Semua lafaz yang terkait dengan syahid pada ayat pada bab ini semuanya maksudnya adalah Al-Quran. Baik dengan lafad kitab ataupun lafad dengan lafad Al-Quran. Semuanya maksudnya adalah Al-Quran. Semuanya tafsirannya adalah Al-Quran. Kecuali ayat kedua dari surat Al-Baqarah. Kecuali ayat kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 75. Ada kemungkinan selain Al-Quran. Kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pada bab ini saya tutup dengan satu faedah tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan bukan sebatas untuk bacaan, untuk dibaca saja ataupun untuk dihafal. Sangatlah rugi seseorang kalau mensikapi kitabullah Al-Quran dengan sebatas dibaca ataupun dihafal saja. Walaupun itu sudah kebaikan yang besar. Namun dia terluput sesuatu yang lebih besar lagi dari itu. Ketika dia mensikapi Al-Quran hanya sebatas dibaca ataupun dihafal saja. Itu baru satu dari sekian tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan ada tiga. Yang pertama, agar kita bisa beribadah dengan membaca dan menghafal Al-Quran tersebut. Ini memang salah satu tujuan diturunkan Al-Quran untuk kita baca ataupun kita hafal dengan membacanya. Tapi baru satu dari tiga tujuan. Dan ada yang lebih mulia dari itu. Semuanya mulia dari tiga tujuan ini. Tapi ada yang lebih mulia. Yang kedua untuk dipahami. Terkadang orang itu, ini tipu daya syaitan. Terkadang orang itu cenderung kalau sudah hafal 30 juz, cenderung untuk berhenti kebaikannya sampai di situ saja. Seolah-olah sudah selesai dan khatam belajar Al-Quran. Padahal tidak. Ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Yaitu ketika dia mampu memahami dan mengamalkannya. Yang kedua adalah memahami dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Maka ya, termasuk mengamalkannya ya mendakwahkannya, mengajarkannya. Itu mengamalkannya. Oleh karena itu, ketika Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan tentang hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, beliau dalam penjelasannya syarah dari hadis ini mengingatkan kepada umat jangan sampai tertipu daya dengan tipu daya syaitan. Hakikatnya demikian, karena setan itu kalau melihat orang itu sulit dijerumuskan kepada dosa, inginnya dapat pahala terus, maka dibelokkan dari pahala yang afdol kepada yang mafdul, yang kurang utama, supaya maksud licik setan ini kalaupun dia dapat pahala enggak banyak-banyak gitu loh. Seperti itu. Itu langkah-langkah setan. Kalau bisa ya kafir. Kalau enggak bisa ya syirik kecil dan yang semisal setingkatnya. Dari dosa-dosa syirik, saya ulangi, syirik kecil. Atau kalau mau dikelompokkan dan yang setingkatnya dari dosa-dosa besar. Kalau enggak bisa syirik kecil, kalau seandainya dosa besar di mau dipisahkan pengelompokannya ya dosa besar, ya bid'ah. Kalau enggak bisa bid'ah ya dosa besar. Kalau gak bisa dosa besar ya dosa kecil. Kalau sulit orang ini dijerumuskan pada dosa, setidaknya kalau pengen terus amal soleh, setidaknya dia dibelokkan kepada yang mafdul. Padahal ada yang afdol. Seperti itu. Oleh karena itu ketika mensyarah hadis ini, hadis tertadi, bahwasanya maksud dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ada dua. Mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya semata, tajwidnya, cara bacanya, dan mempelajari serta mengajarkan makna-maknanya. Kata Ibnu Qayyim, yang kedua ini lebih tinggi dari yang pertama kemuliaannya. Mengapa? Karena mempelajari dan mengajarkan tajwidnya, qiraahnya, macam-macam qiraah dan seterusnya. Itu mulia. Tidak ada yang tidak mulia dalam agama Islam ini. Mulia. dan sangat besar kemuliaannya. Tapi ada yang lebih besar dari itu, begitu maksudnya. Mengajarkan cara baca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya itu mulia. Tetapi kalau berhenti sampai di situ saja, maka itu hakikatnya wasilah kedudukannya, kata Ibnu Qayyim. Intinya demikian. Wasilah untuk memahami makna. Maka perbedaan keduanya seperti perbedaan antara wasilah dan tujuan. Mempelajari makna itu tujuan. Belajar baca Al-Qur'annya, tajwidnya itu apa? Wasilah untuk mengantarkan faham maknanya dan untuk diamalkan. Maka mempelajari tafsirnya itu lebih tinggi daripada mempelajari tajwidnya saja tanpa tafsirnya. Itu yang perlu kita luruskan ketika orang kemudian walaupun enggak lisannya mengucapkan bahwasannya tajwid lebih tinggi daripada apa? Tafsir. Tetapi lisanul hal, keadaannya, sikap-sikapnya, pencurahan waktunya yang sampai mengalahkan mempelajari isinya. Pencurahan waktu dalam mempelajari tajwidnya sampai mengalahkan pencurahan waktu terhadap mempelajari isinya. Jangan-jangan nanti hafalannya surat larangan tentang syirik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dibaca sambil tabarukan di kuburan. Gimana ini? Jangan-jangan tentang hafalannya tentang larangan riba, dia sambil baca mushaf, ya, sambil pakai dasi di bank ribawi. Nah ini ayat ini baca ayat tentang larangan riba ini. Seperti itu. Dan seterusnya. Maka ingat, ini tiga tujuan Al-Quran diturunkan. Dan namanya mempelajari makna Al-Quran tidak harus kajiannya kajian berjudul tafsir Al-Quran. Enggak harus. Karena mempelajari kitab-kitab akidah yang sahihah, hakikatnya mempelajari kumpulan ayat tentang akidah. Kumpulan tafsir ayat tentang akidah. Mempelajari kitab fikih, hakikatnya kumpulan tafsir ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Jadi itu jangan dikeluarkan dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jangan dikeluarkan, zalim. Kalau seorang mengeluarkan dari barisan sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Oh, kamu gak pernah belajar tajwid secara detail seperti ini. Kamu gak masuk ini. Bukan ya akhi. Baik. Kemudian faedah keimanan. Karena kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah, sang pencipta alam semesta ini, maka kita tertuntut mengagungkan Al-Quran dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya yang ada dalam Al-Quran dan membenarkan khabarnya, beradab ketika membacanya, berusaha menghafal dan memahaminya. Masya Allah, saya tertarik beberapa waktu lalu mendapatkan fatwa-fatwa ulama tentang adab terhadap mushaf Al-Quran. Ini saya sudah sempat bertekad untuk menerjemahkan di muslim.or.id. Insya Allah semoga dimudahkan oleh Allah. Karena fatwa-fatwa yang seperti ini jarang didapatkan. Bagaimana adab seseorang ketika sampai masalah urusan membuka mushaf pakai ludah, itu dibahas. Ada sebagian orang kalau membaca buku, itu apa namanya, jarinya mampir dulu ke lidah supaya mudah untuk membuka. Itu dibahas oleh ulama. Apa hukumnya ini? Seperti itu. Sampai meletakkan mushaf, itu dibahas oleh ulama. Tentang di lantai boleh atau tidak, atau di apa namanya, ketika menumpuk di atas buku yang lain, itu dibahas oleh ulama. Kemudian bolehkah apa namanya sholat sementara ada rak mushaf Al-Quran di belakang kita, sehingga ketika ruku kemudian kita otomatis mengarahkan apa bagian tubuh kita yang belakang ke arah mushaf dan seterusnya. Ada pembahasannya itu. Ada fatwa-fatwanya dari berbagai madhab. Nah, Ini tidak lain dan tidak menunjukkan, tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwa Al-Quran Kitabullah adalah sesuatu yang wajib kita agungkan, bukan seperti kitab-kitab yang lainnya. Bukan seperti buku-buku Mushaf Al-Quran itu, bukan seperti buku-buku yang lainnya. Terkadang seorang salah sikapnya terhadap Mushaf Al-Quran bisa sampai kafir, murtad. Terkadang seorang mensikapi Al-Quran terhadap mensikapi dengan sikap tertentu terhadap Mushaf Al-Quran tidak sampai kafir. Juga demikian menaruh mushaf di saku samping. Nah, ini dibahas oleh ulama sampai sedetail itu. Bagaimana nanti kalau kemudian apa berakibat kalau ketika sholat terduduki, kalau ditaruh di apa saku belakang atau saku samping bawah, itu sampai seperti itu. Karena ini bukan sembarang kitab, ini adalah kitabullah, kalamullah. Sehingga diantara faedah keimanannya adalah beradab ketika membacanya, berusaha menghafal dan memahaminya. Baik, alhamdulillah tinggal terakhir ya. Besok khataman kelompok apa ayat-ayat Al-Quran tentang penetapan sifat Al-Kalam. Perkara pas khataman ada yang bagi-bagi apa nasi bungkus, yaitu masalah tersendiri. Baik, begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu terus kemudian pindah kepada apa? Penetapan sifat Al-Kalam, penetapan sifat Allah dari As-Sunnah yang sahihah. Ini kan kita kelompok penetapan sifat Allah dari kelompok ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai di situ dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.